Pengalaman untuk para hadirin itu adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim yang kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu sudah lalu. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak Mustah Maulana Habibur Rahman atau yang sering kita sapa dengan panggilan Gus Mustah, merupakan pengasuh pada pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Selamat datang di Desa Kemenggung Pati Kabupaten Nganjuk. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon untuk duduk dengan baik. Langsung saja, acara yang berikutnya adalah Mau'idhoh Hasanah yang akan dipimpin langsung oleh beliau, Kyai Haji Mustah Maulana Habibur Rahman, pengasuh pondok pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Kepada yang berhormat, peserta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونؤذن على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصال أما بعد. حضرة المحترمين para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula tadini, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, kok hilang? Jamaah pengajian Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mapan wonten kampung Gemblodak Gemblodak rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin wonten dalu menika kula panjenengan sami menung diri dia menung sotok kan. Lah kula aku kudu piye? Kenapa berdiri? Ibu-ibu suka saya berdiri apa duduk? Dan di mana-mana sama ibu-ibu sukanya yang berdiri. Pada malam hari ini atas izin Allah, kita semuanya bisa hadir di desa Kemblenggeng. Jeremeneng, Kemblenggeng, kecamatan Pokoknya Rokok. Aceh niku cara bahasa jawane muris. Apa ya? Bentis. Kecamatan Bentis. Yang saya meyakini atas izin Allah pula saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di acara yang luar biasa malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wis menengah cangkemmu tak ngatek aku tak ngatek. Terus ini ketiga. Jadi artinya siapa yang salahku? Dia ini los jamae cangkeme ojo. Wes. Teng Gemenggeng mriki ra duwe lapangan lho. Mboten. Oh, ya kene berarti. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa ada sing apik? Rambut. Mata murung ning ngajiku. Sing buri delok rambut, sing arep delok katok. Sing tanggung iki jenenge napa? Kulot matamu. Iki jenenge tok ro katok. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka buri ketok kaya katok. Pambune tetok sapi ya. Iya, viral pengajian di kandang sapi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hari ini bisa hadir di tempat ini bersama-sama. Apa nih? Yo gantian. Lelo lah pengajian ini urunan menanggungnya ini ngarep. Lah gue orang urunan lah canggungmu cerewet. Urunan delok munyok kebun binatang sangune satu sewu. Pengajian delok kiai sangune sewu. Larang kiai nopo munyok. Jadi kan lo ngajian ini kiai nopo munyok. Ngomong-ngomong lu kayak kerak canggung. Kita bisa hadir malam hari ini bersama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu atas permintaan canggung cerewet. Saya selama pengajian akan menghadap ke belakang, oke? Mohon maaf Bapak, di sini para cincil tidak terima ya. Kita berkumpul dalam rangka tasyakur. Tahadus bin ni'mah. Atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kenikmatan terbesar kecuali atas lahirnya manusia yang mulia yang pada akhirnya bisa membawa kedamaian dan kesejahteraan untuk alam dunia. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini membawa pengaruh lebih besar daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa makna dibalik perayaan peringatan Maulid jelas sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya seorang manusia yang luar biasa. Yang apa? Yang membawa kita minat dulu mati ilan nur, yang membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang membawa kita dari kebodohan menuju hari ini yang luar biasa. Maka kawan saya, coba Anda bayangkan, kalau seandainya Allah tidak pernah mengutus seorang Muhammad, apa yang terjadi dengan alam dunia ini? Kita hari ini bisa mengenal Allah atas jasa Nabi Muhammad. Hidup kita hari ini nyaman atas jasa Nabi Muhammad. Maka dulu kita kenal, sebelum Kanjeng Nabi hadir, kita mengenal satu zaman yang dinamakan zaman jahiliyah. Dari semua zaman jahiliyah ini, saya akan ngambil satu contoh, satu kasus, satu ciri kenapa waktu itu dinamakan zaman jahiliyah. Perihal pernikahan, saya akan sampaikan ini. Kenapa di alam, di era sekarang ini banyak perilaku muda-mudi jahiliyah. Cawedok tak kandani lho. Wong wedok kuwi kaya lombok lho. Maksudnya apa? Payu bobrok ora payu bobrok. Maka dalam banyak kasus, setiap kali orang pacaran itu yang dirugikan biasanya adalah perempuan. Maka saya sering mengatakan, begitu banyak orang stres gara-gara pacaran. Putus cinta, bunuh diri. Putus cinta, gila. Maka saya katakan kepada kalian, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu umum rambung. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Son kontrol maju ini ramu ini belas ini. Jadi saya kalau pesaki itu red no blog. Ini juga boleh. Ini juga ini loh. Ini loh ramu ini masa kau ingin bujuk ni kau. Cek cek ya. Ini kau blog lah kat mana. Jadi kalau terlibat mengorak rumus song koiki, cek cek cek cek. Nah, aku goblok. Apa dibalik? Aku ngesan mengaji ini. Tukang balik kayak mental korek. Saya lagi. Cek. Lawak makan tak nyakir ada semua. Terus ini balik. Banyak orang stres gila gara-gara pasangannya, gara-gara pacarnya. Maka saya ulangi dia ya, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tapi tidak sampai sakit jiwa. Kesau matamu. Aku nggak tahu pacaran, yo sorry. Aku biar pacaran bukan karena aku nggak mau, tapi karena memang nggak laku. Kurat. Kalau biar zaman kuliah, alhamdulillah nggak tahu pacaran. Kenal itu langsung rapi. Yo mateng kok. Jadi pacarannya gar nikah. Lah bocah-bocah ini setori, kayak kejar. Kamu itu kayak pohon pisang bro. Kenapa punya jantung tapi gak punya hati? Kenapa saya mau mengambil salah satu ciri-ciri zaman jahiliyah mengenai pernikahan? Karena mohon maaf, sekarang banyak perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Di kota-kota besar banyak orang kumpul kebo. Istilah kerennya apa pak? 7-11. Hati-hati. Kalau kita berperilaku seperti kumpul kebo, wong-wong sing kumpul kebo kaya hati-hati. Sampai sing wedok meteng mana anake jenenge Gudel. Sekarang jenis perempuan itu kan ada tiga. Itu orang teman-teman cantiknya ini ngomong tak lagi. Apa? Orang kerungu. Ya, gue yura urunan mau cerewet. Mbak kerungu tau jenis? Mau cari ya tuh. Ya, gue urusannya tekan sel, urusan kerungu. Lih, kayak apa kayak? Kayak sel. Kayak di benar-benar. Kayak. Singkai jep nolong. Tengah ya? Itu geseran jep nolong bunyi. Nah yang buat tukang sana itu sing cerdas sikit. Cek. Lumayan? Karena sama cerewet maka pengajian dianggap selesai. Oke? Panitia rugi boleh nyaman itu. Amo mendasu. Panitia rugi boleh lurung di roh. Mungkin kalau suruh tang kembang. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita lihat. Coba semuanya duduk yang di sana, yang di bawah pohon pelem. Duduk pelempuan-pelempuan itu. Orang-orang pelosoknya rapopo. Yang rakyat bagian pelosok, adungaknya mulai little body. Sini jatuh, telepon body. Bener, kata teratur tu berarti boleh soalnya yang salah kuping mubur. Saya akan sampaikan bagaimana karakteristik orang jahiliyah ketika ngunduh mantu, ketika mencari jodoh untuk pasangan anaknya. Ngeri bu. Zaman jahiliyah itu, corong golek mantu. Nomor siji. Sumpahmu mendas. Kalau tahu mengajar model ngoten iki kredit ngoten iki ngarep buri nang ndi? Ning Doli, Surabaya. Iki gemeng-gemeng iki padha karo Doli. Ning Doli iki padha ngoten iki semburi ya Allah, padha Doli model. Ya, mereka mau beda ini mereka yang ngasih mantan-mantan germo. Terus enten Angelo antar jemput lonte. Terus enten mantan Balola balisan lonte lanang. Tapi mentobat salah satunya menjadi vokalis di sini. Oke. Jadi tak copot ya kalau mau tahu rumah. Iya pemenang. Bagaimana cara orang jahiliyah mencari menantu? Sebelum itu saya sampaikan, bagaimana kemudian para wanita zaman jahiliyah itu sama sekali tidak ada derajatnya. Bagaimana perempuan sama sekali tidak dinilai dan tidak ada harganya. Apa beda zaman jahiliyah dengan zaman Fir'aun? Bedanya satu. Zaman Fir'aun bayi lahir laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah bayi lahir perempuan dibunuh. Kenapa zaman Fir'aun bayi laki-laki dibunuh? Karena menurut dukunnya Fir'aun waktu itu, kalau ada bayi lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki dan dibiarkan, akan menjadi ancaman bagi Fir'aun. Maka setiap orang bayi lahir pada ini dalam keadaan jenis kelamin laki-laki. Bingung gen, Gus. Ilang ayu tak lagi yo. Londo. Anak limo. Londo, anak limo sing mesti ngumpul 70 tahun. Tetap rapi karena aku mati. Karena aku bisa terhasil. Susu kata luar sana. Mereka aduhnya sampai tekan rugi nih. Sampai bodoh. Kalau ini kalau sama mantan tuh. Kan kita sama ini. Kono kata sono, kono kata nyono. Kata nyono macam? Kano. Nani? Aku dia dia. Dia nak tu sebut asue sue nuna. Dia juga garapanmu saya saya. Dia sawan diwan di ajam lebu dia. Menawi zaman jahiliyah sebelum kehadiran Kanjeng Nabi, bayi yang dibunuh bukan bayi laki-laki, tapi bayi perempuan. Maka setiap kali ambilnya telepon enggak Allah. Seger bos. Seger. Kalau kan komentarnya kan dengan bila terlebih tahu ya, tidak ada pilihan. Kalau yang ngaget ini mungkin lah pantas. Ini sendiri. Gua miskin. Tuh lah, liwat kelam itu berdua polisi liwat ini loh. Pak polisi gak sampai melung. Pak polisi gak sampai makasih ya, melu pengasian. Kalau polisi belum melu pengasian, itu lo mati nih pas pengasian. Ya, aku sama kok mati pas pengasian. Anda adil dan samping mau dong. Kali ya. Ayo, Berman. Gini sih, terima kasih. Bapak kedua itu kan orang dulu. Ya salah no panitia tuh ngomong aku. Ngomong aku. Pak polisi bukan gini, wey, gini, wey, lara dulu, gini, lara dulu, gini, ya. Gini, wali tangan. Aku tuh mau keluar. Aku mau keluar, saya mau keluar. Aku mau keluar. Pak polisi aja sini aja depan untuk tiga. Enggak bikin hal-hal pun aku mau bilang. Kau mau bilang. Betul apa sih? Enggak lewat nang sini. Enggak bisa lewat sini. Enggak kuning kayak gitu. Enggak bisa, enggak bisa. Eh, ini kalau mau tutupi lo malah aja. Nah, nanti ini jembarnya enggak, jendur bintangnya enggak. Bukannya kapal mau teknis dengan saya. Kebanyakan minum teh manis. Apa kata Pak Polisi? Iya polisi. Pak Polisi kan itu bukan polisi. Pak Polisi, mana kan? Di sini paling galak ya Pak. Jadi, orang-orang itu di bujuk polisi pakainya nanti. Aku ya pesen menurut ini Pak Jaya. Maka zaman jahiliyah, kalau ada perempuan hamil, ditokin dong. Kalau laskar-laskar jahiliyah. Kalau orang matang, begitu lahir cengel, gitu loh. Titik apa tutup? Titik, selamat. Tuntut pateni sampai satu ketika nyuwun sewu anake Sayyidina Utsman Sayyidina Umar zaman jahiliyah bojone mateng Umar pindahan ning omah ndelok bojone nglairke. Begitu lahir anak Umar ternyata tutut. Bojone galau, iki lak konangan bojoku mesti dipateni. Soale gento preman paling besar waktu itu adalah Umar bin Khattab. Akhirnya apa yang terjadi? Anak Umar ini didandani ala laki-laki, padahal itu. Begitu Umar pulang, takon karo bojone. Hu, anak lanang apa itu? Dijawab karo sing itu, lanang. Diombeni sampai usia belasan tahun. Diajari berkuda oleh Umar, delalah. Pas diajari numpak jalan, ditangkap nyuwun sewu. Anaknya kebelet nguyuh. Pak kebelet nguyuh. Begitu dibuka karo Umar, Umar kaget. Dikira anaknya batangan bunuh mangkokan. Dikira titik bunuh tutut. Umar langsung misuh. Ya ancok. Umar kan mungkin galak tau. Kira-kira mungkin lah berada. Mbak aku misuh bahasa Arab gue gak paham. Dan cukup ngantuk perolah. Aku diapusi karo bojoku. Karena anakku lanang gulno wedok. Jadi batangan gulno mangkokan. Jadi tutut gulno tutut. Sehingga apa kemudian yang dilakukan oleh Umar? Umar menggali lubang dalam-dalam. Anak perempuannya dipanggil. Saat sikile cemplung geneng lubang. Dikubur hidup-hidupan. Itulah alasan kenapa Umar itu kalau sholat assalamualaikum warahmatullahi, tengok ke kanan dia tersenyum, kalau tengok ke kiri dia menangis. Tengok ke kanan dia tersenyum, kenapa? Kelingan zaman jahiliyah biyen gawe berhala jenenge lata uzamanat. Berhala ini terbuat dari kek, dari roti, rampung disembah, berhalane dipangan. Milo Umar itu tahu nguntal kusiana. Maka siapa yang dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelingan tahu nguntal kusiana. Tetapi setiap kali Umar tengok begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar menangis. Kenapa? Karena pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Pertanyaannya, kenapa zaman jahiliyah orang benci dengan perempuan? Mergo perempuan itu dianggap boros, tidak produktif, tidak menghasilkan apapun, mengentek-entek bodoh. Niku jadi itu wong jahiliyah. Nek lak dipikir boros jadi apa? Lah wong lanang iki ngaji ya lah, kaya mas-mas iki. Wong sarung baju siji kopiah. Sing pakane ora kali. Paling murah kato kan jangan dulu. Daripada gue malah ngerasa gue terus minta wadahnya lucu ngomongnya isi deh. Jajal apa meja harus makan ngaji. Undangan ngaji jam walum bengara jam lima sore wis jandan. Oh pokoknya gue ada adik kimchi nih. Iya. Gue sekat mambung nih mikir sesuatu aku dandani kalau aku pikir harus ketemu Gus Miftah. Wah ini lagi mau tua gue lah murah dandani. Paling kau mau buat ini kota tiba nama papa. Pedai baguran, pedai saya ini mangatusan. Pedai kau jauh pantan genteng. Kata nom-nom ini apa itu rusakin toner? Skincare. Isu krem pagi, bengil krem malam. Malam mudahan diresikin di sini. Mudahan plek tambal blush on. Alis kerok buntut kalau jadi. Rosong itu. Hidungnya pesek, mangkat Singapura, suntik solikin. Silikon. Dokter sing muncul soal silikon itu jadinya dokter solikin. Untuk yang promos, pasang bintiran. Pager. Ayo bener-bener bintiran. Saya tidak pernah mengizinkan istri saya pakai gendrak. Aku bayangin lah bujuku kawasan cangkem hijau. Kasih kok nyantol. Sampai kanan. Oleh bodoh. Untuk itu pasti. Perempuan yang dengan sengaja menggunakan gendrak cangkemnya, berarti dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang merongos. Ingat, merongos itu adalah mintem yang tertunda. Di ujung merongos enak leh, terus untuk membuka ketak. Oh, merongos kira satu yang menjadi gelar. Apa gelar MST? Apa ke MST? Merongos tak cangkemin. Mio dipakai. Bahkan begitu sia-sianya perempuan golek bojo mawon kelakuane wong jahiliyah iku ora karu-karuan. Bagaimana cara orang jahiliyah mencari menantu untuk anaknya? Kok duwe anak gadis yang sudah siap dinikahkan omahe dipasangi umbul-umbul. Kok ana umbul-umbule berarti ana anak gadis yang siap untuk dinikahkan. Codo-codo jahiliyah teko kabeh. Pemuda-pemuda yang mau menikahi perempuan ini teko. Bagaimana cara mencari menantunya? Kon kumpul karo anake siji-siji. Iya, Ustaz. Nomor siji. Gusmin Pak. Atau nomor siji. Lalu rambut enak tenang. Masuk kamar selanjutnya. Pak polisi. Lalu rampung matang. Terakhir tukang sound system. Bagaimana cara mereka mencari suami bagi anaknya? Dinteni anaknya wedok matang. Begitu matang melahirkan, begitu melahirkan didelok mirip sopo. Jadi kok biasa lah ini kayak mixer bu, bapak itu kan son. Kalau mau jadi dia, kayak mixer lah. Kalau dia orang ini kok kayak mixer vokalis. Kalau di belok duluan kan rambutnya gondrong, bapak itu. Yai. Oh, kesulitan. Sing paling ciloko rani ini kaya kula sikile kaya tukang son. Sing bapake sapa? Wong loro. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas terbesar Kanjeng Nabi adalah memperbaiki akhlak-akhlak yang rusak seperti ini. Maka kenapa dikatakan inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak? Yang menjadi tugas Nabi yang terbesar bagi Rasulullah niku ndandani akhlak. Orang kok ndadekke wong pinter, orang kok ndadekke wong hebat, tetapi diutus ya kan dinabikon dan akhlak. Kenapa? Karena baiknya sebuah peradaban itu dilihat dari akhlaknya. Rusaknya sebuah peradaban karena rusaknya akhlak kaumnya. Maka dandani kabeh karo kanjengan. Begitu kan jika dihadir perempuan-perempuan dulu yang tidak dimuliakan, zaman Kanjeng Nabi mulai dimuliakan. Wong wedok derajatnya sama dengan laki-laki. Maka mohon maaf, perempuan itu bukan konco wingking tapi konco samping. Artinya apa? Derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Perempuan tidak boleh diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak boleh menginjak-injak laki-laki. Maka kenapa alasannya perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki. tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu paling suka disayangi dan dicintai. Milo kalau bucu itu so kasar bro, kalau bucu kasar, sentuhlah hatinya, jangan kamu sentuh bodinya. Kalau mau sentuh hati, mau sentuh bodinya, oh tapi keplain dasi. Maka Gus Miftah ini kalau ngaji sama Lonte itu copet. Apa bedanya copet Gus Miftah sama copet terminal? Beda. Copet terminal kayak goblok sendiri copet dompet. Konangan kebuki dasi. Gus Miftah datang sebagai copet. Apa yang saya copet? Hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan bodinya, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Kuwi waktu nang HP itu. Tapi tos juga. Bu, bu, suka kan diperlukan dengan sayang dan cinta? Iya, ini loh rasa pandangan gue. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Gombal terus. Gombal matamu. Ingat pernah kunci, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Turu pasar. Maka perempuan zaman kasih Nabi dimuliakan. Tajat. Zaman jahiliyah di mata ini, zaman kasih Nabi dimuliakan. Ayo, milo dengan dilosasi orang itu orang menang. Begitu kan di Nabi datang mengatakan apa An-Nisa imajun bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara. Hadis tentang perempuan sangat banyak, maka banyak muncul kitab-kitab hadis perempuan. Akhlakun nisa adabun mar'ah, macam-macam. Karena perempuan di mata Islam sangat dimuliakan. Maka do, kamu di mata Islam sangat dimuliakan, tolong jangan kamu hinakan dengan kelakuanmu. Saling dijual di mata Islam dimuliakan. Yang menghinakan siapa? Kelas muat uang wedok dewi tak ada. Dia nama benar. Perempuan dimuliakan kon nganggu jilbab, kon nganggu baju tertutup, mana dibuka? Ya Allah. Isis matamu. Milam bian kula tahu macam pendapat ulama Australia. Kalau ada perempuan menggunakan pakaian seksi, diperkosa sama laki-laki, jangan hanya salahkan laki-lakinya, tapi juga salahkan perempuannya. Kenapa? Karena dia mancing-mancing, codot-codot yang berkata-kata. Dia mengatakan apa? Wong wedok nganggo pakaian seksi ini ibarat daging di tengah jalan. Kok ada daging di tengah jalan diumpal asu, kuwi sing salah ora mung asune, salah sing jake daging di tengah jalan. Mila kok ada wong wedok diperkosa gara-gara pakaian seksi, wong wedok berarti ibarat kaya daging di tengah jalan sing merkosa kelas e kaya. Ngomong asu terus lho aku. Oh, no, asu kok ganteng ni, asu dia mau nunggu. Sajak. Bagaimana cara memuliakan perempuan? Ya, selamatan je. Mereka. Eh, sajak. Ya, bila bobo, bila bobo. Biar aku sebentar, suwe-suwe. Apa kali tu? Tekon tangan ini jamari. Sabar bro, kamu nonton terlalu semangat. Amboku gak jelas. Biar aku sebentar. Suwe-suwe nurut ke harapanmu biar desa wanti-wanti Cendol dawet. Cendol dawet. Eh? Balungan kiri. Ini pengalaman pribadi. Pak polisi jarak berapa pak polisi? Ketanggal-tanggal. Pamer bojo. Program janji mundur alon-alon kuwi lagune pak polisi. Ketemu bojone ra gelem dikeloni. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ya, sing jawab pas apa juru ning kabeh atas sampeyan. Lamun mateni, lamun mati tukang lamun tak mateni. Ya, lawanan, lawanan. Yo, gasih dulu dong. Mundur sama mati. Wes sampeyan bali sih ya, aku loro Pak. Oh, sawang. Ya, rambutnya mana nih? Salam ala Nabi Muhammad. Ya, tukang komen yang dari titik ini. Wah, tos ini kalau yang tanggung. Son. Ya, besar dulu, siap-siap, ya. Ini gampang gue lagi nih. Cek, cek, cek, satu. Apa? Ya, langsung lingsir wangi. Lingsir wangi. Udah kata malam. Nah, lingsir wangi. Janji deh, utang rangan bosue kue. Gile so sore newes. Sampai yang utang mau ampal. Diangkat yang tinggi semuanya. Digerakkan ke arah kanan dulu. Ayo, orang ini kalau barat. Utara, utara. Barat sana. Barat dong. Cibinggun sopon. Ayo, barat, anak lalu. Assalamualaikum Muhammad. Ayo, hati. Hatiku rasane loro. Thank you. iki lho sing mateni meneh. Mau suruh kok mateni dadi wabah sanggemku. Gila, iki dia sing mateni iki, sang kono panggung iki lho. Testing. Aku kulo sanggemmu. Kabeh ngake muga-muga dadi sound sing paling gede. Amin. Sak RT. Ayo semuanya diangkat, ambil versi selawat. Hatiku rasa nilai nyawang kowe rabi karo liyo nangis kete haloku rambo atur rasaku kowe neko Oh. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Tapi orang gini kalau ini dia nerokok. Begitu jasadnya kanjeng Nabi mengangkat derajat perempuan sampai dikatakan al-jannatu tata jami umahat, surga itu tak di bawah kaki ibu. Berjajar. Bukan di bawah telapak kaki bapak. Anakku takon, abah, kenapa surga cuma di bawah kaki ini? Allah bingung kan jawabnya, tak jadi wajib. Anakku protesnya, ya itu lah, saya sejauh. Kenapa abah? Kenapa surga cuma di bawah kaki ini? Oleh kecil lah. Nah, kenapa abah? Kenapa surga cuma di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, saja bapak. Anakku malah jawab, Pak, oh pantesan ini ibu ngakuni alon-alon. Ibu kok wedi surgane rusak acak kamu. Maka coba bagaimana kemudian Allah dan Rasulullah memuliakan perempuan. Sing oleh nganggo mas wong wedok, sing oleh nganggo sutra wong wedok, sing nampa mas kawin wong wedok. Kabeh jenenge wong wedok ta kandhane. Jakarta, ibu kota Indonesia. Tidak pernah kita mendengar Jakarta, bapak kota Indonesia. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Orang abad Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Bapak Pertowo. Di mana-mana pemimpin daerah namanya Bupati. Orang Pak Pati. Malam hari ini kita duduk di tanah yang namanya Bumi. Orang Pak Mi. Ono hari Kartini, orang hari Kartono. Ambo banget orang mau cari. Iya. Orang hari Kartono. Bahkan nyuwun sewu, wong we nyuwun sewu. Lima jari, ono ne ibu jari, orang bapak jaro. Bahkan ambo meneh. Wong Jepang niku gawe alat cilik kaya motor. Lah ora ana iki ora iso muni. Jenenge busi. Ora ana paksi. Makalah sing lanang dadi polisi kaya komandan-komandan niku. Bojone jenenge Bayangkari. Tapi nyuwun sewu, lah sing wedok dadi polisi ora ana sing lanang melu Bayangkari. Sing lanang dadi lurah, sing wedok otomatis dadi ketua PKK. Lah sing wedok dadi lurah, ora mungkin ketua bapak PKK. Mosok wong lanang timbang bayi, bapak-bapak ayo timbang bayi. Betapa kemudian Islam memuliakan perempuan. Derajat mereka lebih tinggi daripada laki-laki. Maka ketika Kanjeng Nabi ditanya, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. 31 bro. Kalau kalau korban suka di masjid, ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Mulai sumatan anak pulau takut. Siapa yang harus dihormati? Abah, ibu, ibu, ibu, bapak. Anak saya tanya, bapaknya berapa dek? Satu, ibunya tiga. Berarti bapak satu ibunya tiga. Kalau ngomong ngebok anakku mulai gini bunduku masa. Bunda apa dek? Kata abah tadi ibu bapak satu ibunya tiga. Kenapa abah cuma ibunya cuma satu? Dek ini namanya apa? Terong bun. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga jadinya gimana dek? Ya dipatang-patang bun. Kalau ngomong ngebok bapakmu. Aku langsung generasi dong. Langsung aku mundur alon-alon. Maka perempuan luar biasa kuat. Pabrik susu loro digowo dhewe. Wong lanang iki lemah. Malah gondok lore sambatan karo manuk. Betapa mulianya perempuan coba. Sampai mulia di wang wedok, jumlah lanang karo wedok itu kata Budi. Wedok, mulia mergo jumlah wang wedok luwih akeh daripada wang lanang. Orang mustahil wang lanang itu bujune papat. Mampu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Konsisten ya, setuju ya. Bapak-bapak, Pak Polisi, tolong dicatat. Ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu? Mau ngomong setuju. Aku yang ingin coro supaya orang lanang ngerapinya. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Oh, saya ingin coba mana saya nun saya ukur ni ngomah dan ni mungkoyo ngomah ni jalan ni saya iji ya apa persaingan semakin ketat. Wong lanang gelak gelok, wong wedok ni jalan bengok. Wow, itu lah gua suri ni ngomah. Weh, lulu ni apa begini? Pas Gus, mutah. Pas. Maka jangan pernah hinakan derajat perempuan. Do, jangan kamu jual murah. Rumah lo tahu bulat kecil-kecil saja 500-an, masa punya mobil bagus kamu jual gratisan. Tahu bulat kecil-kecil 500-an kok, namun wapi mau gratisan. Lo aku jalo. Wong wedok niku sakniki dhisik ana telu lho. Eh, Bapak lho karo ono. Aku ndelok awakku dadi kelingan lagu ya. Kelingan mantan. Eh, kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning atane ngapunsi. Citra ati iki nempel selungku mili dereseng pipi hopa hoke. Waktu saya ini aku ngerti waktu ini apa pancen neko ebabu nuruti simbokmu karyen rani jarole dicinta apa kayang ini rupane wong kere. Boleh. Kalau kamu ditanya mau melamar mbak-mbaknya itu, kamu mau menikahi saya modalnya apa mas? Kamu jawab iman. Kenapa? Karena kata Gus Miftah, harta yang paling berharga bagi orang Islam adalah iman. Oh. Oh, kalau di sini jawab aku gak percaya. Musrik kamu. Bila hati-hati kawedo saya ini dimisi orang telu. Sisi randu anak randu bojo jenenge nona. Loro duwe anak duwe bojo jenenge nyonya. Sing paling repot ki nomor 3 duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge nyonya. Nyonya. Kulo ge tau wae polisi. Ono bocah wayu penduwe SDSP kok semok depan semok belakang. Mau dari matan itu manis kali jadi yang penting. Moro tempodok pulau kalian boleh di Jakarta. Gus Miftah, apa bu? Tolong anak pulau ni kita gulai bojo. Lalu apa di sini? Kau tengok SMA kau suruh bu anak pulau ni pun matang. Lu senget lagi apa? Mangkakon dia ambak kata kau ni. Heh, gue matang. Heh, senget lagi gue apa? Pulau boleh dengar ti. Lalu itu, kong bareng bareng. Niku jenenge Salome satu lubang rame-rame. Sapa pelakune iki? Kulo cocok. Saiki susane pripun? Tulung anak kula mang goleke bojo. Langel Bu, wong pun meteng senajan wayu pun kula tuwa ke omah tapi pokoke mobil boten masalah niku pun meteng 5 bulan kon goleke bojo. Malah jawabe nopo? Lak boten wonten sing purun nggih, pun dirabi Gusti Allah mawon. Ya Allah. Iya iki diwene bekas cobot. Emangnya aku cowok apaan? Cincin yang antri aja banyak. Maka sampai kemudian mulianya perempuan itu Kanjeng Nabi soal pernikahan gawe klasifikasi Tunggihul mar'ali arba'in wong wedok niku dirabi mergo patang perkara. Sisi leja malihah oleh lepe golek bojo sing ayu ora apa-apa. Tapi lak kowe pengin golek bojo sing awet rupane aja rabi sing ayu, rabi yo sing erek. Soale ayu kuwi ora awet paling sampai umur 50 tahun. Lah awet dari lahir sampai muda tetap awet. Permanen lah kan ini. Oh pemerik bujumu ireng. Bajunya apa sih bapak pink. Ya Allah. Kalau kaya senil lah kan. Kan gue ini ngarep. Pulang di bujum ayu gue modal. Alah alah mau dipek kancamu tak kan ini. Yang ngusmati pandora melu. Bojo ayu esana sing namu esana sing namu sirmu sama Pak Babi sama Piki makanya lek kue modalnya lah lah orang sing ambus tak kandangnya asu yang lu ngomong maka beruntunglah yang punya isi jelek gitu awet insyaallah nomor loro Lija Malia Wali Asamia didelok bapak ibunya sopo oleh aku pengen rapi kalau anaknya ratu kaya oleh Wali apa meneh? Maria mergo bondone oleh kaya marah tua kulon itu biar gue kaya bapak kulon itu di bodoh bapak kulon itu sugih pitung kulon persoalan ini aku keturunan nomor wali serandu ya apa-apa belas malungnya mikirin ayo ngalah yo. Sekarang ini yo piye dia kan katanya aku. Tadi ya kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir dia apa le? Kamu mikir dia. Eh? Kita lagi kita lagi. Kita lagi. Langsung tinggal emas kawin aku ya saya. Seperangkat alat maksiat bersama pondok-pondoknya. Nikahlah karena agamanya. Fatfar tidak ditin taribat jadat. Begitu luar biasa kan di Nabi Nyun Sewu. Gawe sistem pernikahan. Untuk menjaga kehormatan perempuan. Kalau andaikan Anda membayangkan kan di Nabi tidak pernah hadir di muka bumi. Wong lanang kalau wong wedok lak seneng kelasi mungkoyo jago ngoyak babon. Orang perlu rabi pak langsung diuyak. Untung soalnya ada babon terpingsan. Katakan, ngopo babon kira duduk jago kok mesti melayu? Ngopo? Gulenggon. Gulenggon sing luwe kepenak. Bila begitu rampung petak-petak enak tenang. Kelase awake dhewe kaya jago karo babon. Maka kita beruntung atas lahirnya Kanjeng Nabi. Maka hari ini orang yang tidak mau memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, saya ragukan cintanya dengan Kanjeng Nabi. Maka berulang kali saya ditanya sama orang, apa dalilmu merayakan hari lahir Kanjeng Nabi? Saya bilang, untuk mencintai Kanjeng Nabi saya tidak butuh dalil, sebagaimana aku mencintaimu tanpa alasan. Yeah. Kau cinta kalau Kanjeng Nabi boleh alasan. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa suami? Suami, ya. Bujumu ini sopo. Bujumu ngosok. Lalu lo takoni, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Dengan tegas saya jawab, Nabimu. Nabi niku mesti nyeneng ke bojo nyok-nyok jengkel. Kanjeng Nabi niku nyelamet ke bojo kadang-kadang jelomprong. Kanjeng Nabi ora iso ditukar. Bojo niko-niko ijol. Milo ada mantan istri tidak ada mantan Nabi. Mergo Kanjeng Nabi niku mesti nyelamet ke lawakmu kadang-kadang jengkel. Ke ngopo tuker ke wae ngopo. Lho mbak, dengan gue mulai takut di bujumu. Bu umurmu kira, saya ketak, ya wis saya isul ke lawian luru. Yojo. Tapi jen mau ngelanang ini dia prinsip, apa prinsip yang ngelanang? Bojo tuwek, wih kaya Quran suwek. Diwoto angel, diguak dosa. Mila lama Quran kuwe disimpan sing diwaca Quran sing anyar. Alah wis siji kan duwe. Jumlahe komentar. Betul, betul. Maka malam hari ini orang-orang Pace gemenggeng. Atine do bungah menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Saya jadi teringat sabdanya Rasulullah, yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pada di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo Kanjeng Nabi. Besok kita berada di bawah panji-panji Kanjeng Nabi ning surga mlebu bareng Kanjeng Nabi. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai. Masyaallah, an-nadzur ila wajhil alim faula ibadah. Nyawang raine kiai niku diitungi bata. Mula pulau ini ngaji kali bapak lonte, langsung bapak lonte bunga. Beruntung wah kami ya Allah, nyawang mawar ini badas sudah opo sama lonte. Iya Allah. Aku langsung aku terang-langan daripada aku kelam. Aku cuma ayu nih, boleh enggak. Kalau anda senang datang ke sini karena kiai, insya Allah sesuk neng surga bareng kiai. Tapi pak neng dunia jangan sering aneh mung karo artis, apa neng mung karo Vanessa Angel. Ya Allah, sesuk neng padang masar jangan mung nonton loh, wik wik wik wik. Lajenengan ini dunia sering ada mengkaro ayu ting-ting. Alah, sesuk ini pada masa semuanya akan mendapatkan alamat palsu. No way. Ayo, takon ini. Kiai, apa ini kita ambil jadi? Kasih nabi, apa ayu ting-ting? Pengajian, apa dangdutan? Selawatan, apa dangdutan? Buka ini, disini dangdutan, goblok. Buka titik dong. Ini lebatnya pengajian nih Pak Polisi. Wong sama ini balik rama sing kisruh jajar dengan dangdutan. Jajar Pak Polisi. Wong lima ngatuh. Ini lama pengajian. Ngaji banter mau nganggur. Orang masih kisruh kok jajar dangdutan. Solo le. Lah do mandi ke tinggal. Yo, bon jam setengah rolas. Ditutup karo selawat Haji Robi bareng-bareng. Haji Robi. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.